Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para pendengar radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmiah di Jumat pagi ini. Yang secara rutin kita simak bersama dari pembahasan materi manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizhahullah langsung dari Kompleks Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ya Syekh, ya Ustaz. Jazakallah khairan atas keluangan waktu dan kesempatan yang telah diberikan di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan kita di pagi hari ini tentang apa ya Ustaz? Tentang sebagian alfaz atau nafas-nafas yang berpengaruh ya, mempengaruhi kesempurnaan tauhid yang dilarang kita mengucapkannya. Nah, sebuah pembahasan yang bermanfaat insyaallah taala di pagi hari ini, dan kami persilakan bagi Ustaz untuk menyampaikan pembahasan. Falyatafadhal masyhurah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Kenikmatan hidup, berbadan sehat, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu menjalani hidup ini. Perjalanan hidup ini sangat cepat, tidak terasa, ternyata tidak berapa lama hari lagi kita akan menanti kedatangan tamu yang sangat mulia, itu Syahr Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya dan membimbing kita semua dan memberikan taufiknya kepada seluruh kaum muslimin untuk meningkatkan ubudiyah dan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siru tauladan bagi orang-orang yang menginginkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi itsbatil aqidah, dalam menetapkan aqidah atau konsep beragama atau prinsip beragama Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah aqidah. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas hukum menisbatkan hujan pada bintang atau bulan. Itu perbuatan yang terlarang. Itu berkaitan dengan akidah yang akan merusak, yang akan membatalkan akidah pada Allah Subhanahu wa taala jika seorang meyakini bahwasanya bulan dan bintang itu yang menurunkan hujan. Kan tapi jika ia hanya meyakini bahwasanya bintang dan bulan itu hanya penyebab saja, atau posisi bulan dan bintang itu pada waktu tertentu maka akan turun hujan, maka itu hanya tergolong pada syirkun asghar yang akan membawa kepada kesyirikan yang besar. Yang intinya Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang menjaga kemurnian tauhid. Nah, di antara contoh atau bentuk kesungguhan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam menjaga kemurnian tauhid dan menjaga tauhid agar tidak dinodai oleh noda-noda kesyirikan dan riya atau hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaannya, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan ucapan seseorang yang berpengaruh terhadap tauhidnya. Perlu diketahui bahwasanya Islam adalah din yang sempurna, agama yang telah sempurna, agama yang datang dengan membawa seluruh kebaikan dan mencegah dari seluruh kemungkaran, agama yang datang dengan membawa tauhid dan seluruh hal-hal yang akan menyempurnakan tauhid, dan agama yang datang melarang dari kesyirikan dan seluruh hal-hal yang akan membatalkan tauhid dari kesyirikan tersebut, baik syirik yang besar atau kecil, baik dalam bentuk perbuatan, amalan, perkataan dan niat. Kesemuanya wajib kita ikhlaskan, keseluruh amalan kita, perbuatan kita, perkataan dan amalan hati, seluruhnya wajib diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita senantiasa menjaga kemurnian tauhid agar tidak ternodai oleh noda-noda kesyirikan atau noda-noda yang akan mengotori atau perkara-perkara yang akan membatalkan tauhid. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan sebagian ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang akan menudai kesempurnaan tauhid. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah salah seorang sosok ulama ahli sunnah yang sangat memperhatikan tauhid. Jangankan perkara-perkara yang membatalkan tauhid, beliau tidak sekedar memperhatikan hal itu saja, akan tetapi perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid, beliau telah memperhatikan dan menjelaskan pada umat agar hal-hal tersebut diwaspadai. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sempurna tauhid seseorang kecuali bila ia menjaga kesempurnaan tauhid dalam bentuk amalan, dalam bentuk perkataan dan juga amalan hati. Kita mengetahui bahwasanya keimanan menurut akidah ahli sunnah wal jamaah mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah keyakinan hati, dan juga ini termasuk amalan hati. Yang kedua adalah ucapan lisan. Yang ketiga adalah perbuatan. Kesemuanya itu hendaklah kita menjaganya, hendaklah kita tuluskan pada Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, dan untuk menjaga perkataan, keyakinan dan amalan hati agar tidak keluar dari norma-norma agama dan melenceng dari rel-rel yang telah ditentukan oleh agama. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam hal ini menyebutkan sebagian contoh dari perkataan dan ungkapan yang mengandung makna kesyirikan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Dan ini disadari atau tidak, banyak di kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam perkataan-perkataan yang ia tidak sadar ternyata itu mengandung makna atau unsur kesyirikan. Oleh karenanya merupakan kesungguhan seorang muslim untuk menjaga kemurnian tauhidnya, untuk mempelajari ungkapan-ungkapan dan mengetahui perkataan-perkataan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Sebab di antara makna orang yang mengaplikasikan tauhid secara utuh, secara sempurna pada dirinya dalam aplikasi amalannya adalah orang-orang yang melaksanakan tauhid secara utuh dan menjaga tauhid itu dari segala hal-hal yang akan mengotori dan menguranginya. Itulah makna man haqqat tauhid, dan siapa yang memelihara kesempurnaan tauhid, mengaplikasikan tauhid, mengamalkan tauhid secara sempurna, orang-orang yang seperti itu akan masuk surga tanpa dihisab. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga dari satu sisi menjelaskan kepada kita betapa indahnya agama Islam ini. Betapa indahnya agama syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya telah ada aturannya. Seluruhnya telah ada hukum dan kaidah yang mengatur. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita orang-orang yang beriman untuk mencari aturan hidup selain agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencari metode, sistem, muamalah, konsep untuk mengatur hidup kita selain agama yang telah diutus, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan yang disoroti oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan sebelumnya telah diperingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang mengumpulkan atau yang menyatukan nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Rasulnya dalam sebuah kata ganti. Sebagaimana hal ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengucapkan wa may yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh ia telah mendapat petunjuk. Wa man ya'sihima, barang siapa yang mendurhakai mereka berdua faqad ghawa, sungguh telah sesat. Nah, kalimat ini ya'sihima, itu seorang tersebut menggabungkan nama Allah dan nama Rasulnya dalam sebuah kata ganti, dalam istilah bahasa Arab ad-dhamir. Maka hal ini telah diingkari oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau menghukumi bahwasanya orang yang mengucapkan tersebut adalah orang yang jelek omongannya. Dan ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai bukti bahwasanya beliau adalah orang yang selalu mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ma yukrahu min al-kalami fil khutbati wa ghairiha. Apa-apa yang atau perkataan yang dicela, yang dibenci, yang tidak disukai dalam penyampaian khutbah atau selainnya, atau dalam berbicara dan menyampaikan khutbah. Jadi kata beliau, ada perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang harus diwaspadai, dan ini tidak sebaiknya ditinggalkan atau sangat tidak disukai dalam menyampaikan khutbah dan perkataan dengan menggunakan kalimat tersebut. Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Adi bin Hatim qal khataba rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad rashad wa may ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uskut fa bi'sal khatib ant. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. wala taqul wa may ya'sihima. Hadis ini juga diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Artinya, dari Adi bin Hatim, beliau berkata, seseorang berkhutbah, berpidato di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, "Wa may yuti'illah wa rasulah," barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, "faqad rasyad," sungguh ia telah mendapat petunjuk. "Wa may ya'sihima faqad qawa," barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, mendurhakai keduanya. Jadi maksud di sini, domir di sini atau kata ganti di sini, yaitu Allah dan Rasulnya. Faqad ghawa, sungguh ia telah celaka atau telah sesat, telah sengsara. Nah, Rasulullah SAW mengkritisi perkataan seorang khatib, seorang yang berpidato hadapannya, tatkala ia mengumpulkan atau menggabungkan nama Allah dengan Rasulnya dalam sebuah kata ganti, yaitu huma, keduanya. Dan ini yang dikritisi oleh Rasulullah SAW, bukan seluruh khutbahnya. Maknanya benar, tapi kalimatnya yang dikritisi oleh Rasulullah SAW. Maknanya benar, barang siapa yang mendurhaki Allah dan Rasulnya, jelas celaka, jelas tersengsara, akan sesat. Akan tapi lafaz yang diucapkan oleh seorang tersebut adalah lafaz yang tidak sepantasnya diucapkan. Nah, ini diingkari oleh Rasulullah SAW. Waqala Rasulullah SAW, "Uskut," hendaklah anda diam, diamlah anda dari berbicara. "Fabisal khatibu anta," alangkah jeleknya anda sebagai seorang yang berpidato. "Fuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam," kemudian Nabi SAW bersabda, "May yuti'illah wa rasulah faqad rasyad," barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapat petunjuk. "Wa may ya'sillah wa rasulah faqad ghawa," barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dan celaka. "Wala taqul may ya'sihima," jangan kamu katakan barang siapa yang mendurhakai keduanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perkara yang akan mengotori atau menodai kesempurnaan tauhid. Tadi kita jelaskan bahwasanya yang diingkari oleh Rasulullah SAW adalah perkataannya. Jadi perkataan orang yang mengucapkan atau orang yang mengucapkan perkataan yang seperti itu dan yang senada dengannya merupakan perkataan yang jelek. Maka Rasul menghukumi, "Anta bi'sal khatib," seorang yang berpidato yang jelek. Dan ini bukan secara keseluruhan, tidak, tapi dalam perkataan seorang tersebut. Sebab secara makna itu tidak menyisi kebenaran, akan tapi secara lafaznya, secara perkataan, secara kalimatnya, ungkapannya, itulah yang menyelisihi apa yang telah jelaskan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kamu mengatakan "wa may ya'sihima," jangan kamu menggabungkan antara nama Allah dengan nama nabinya dalam sebuah kata ganti atau dhamir, dalam bahasa Arabnya dhamir. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i akan menjelaskan kenapa tidak diperbolehkan. Nah, itu diantara perkataan yang yaqdah, yaitu yang mempengaruhi kesempurnaan tauhid. Qala Syafi'i, "Fa bihadza naqul," inilah yang kita katakan, inilah yang juga diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak boleh mengucapkan "wa may ya'sihima," tapi "wa may ya'sillah wa rasulah." Qal, "Fayajuzu an taqul wa may ya'sillah wa rasulah faqad ghawa," maka boleh kamu mengatakan orang siapa yang mentaati, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat atau telah celaka. Naam. Inilah kenyataannya. Orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia akan tersesat, akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan, dan akan terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan dunia dan akhirat. Li'annaka afradta ma'siyat Allah wa qulta wa rasula istinafun istinafu kalam. Kata Imam Syafi'i, karena kamu telah menyebutkan maksiat pada Allah secara tersendiri, kemudian anda mengatakan wa rasula, dan rasulnya istinafun kalam, itu memulai perkataan yang baru. Artinya dia mengatakan wa may ya'sillaha, itu dia menyebutkan secara tersendiri. Kemudian wa rasulahu faqad gawa, yaitu wa may ya'sil rasulahu, itu takdirnya atau kalimat yang terkandung dalam makna tersebut. Dan barang siapa yang mendurhakai rasulnya, istinafu kalamin, itu adalah perkataan yang memulai perkataan yang baru. Qal wa man ata'a Allah faqad ata'a rasulah, barang siapa yang mentaati Allah maka sungguh ia telah mentaati rasulnya. Wa man asa Allah, barang siapa yang mendurhakai, yang berbuat maksiat pada Allah, maka sungguh ia telah mendurhakai rasulnya, telah berbuat maksiat pada rasulnya. Wa man ata'a rasulahu faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati rasulnya maka sungguh ia telah mentaati Allah. Wa man asa rasulahu faqad asa Allah, barang siapa yang mendurhakai rasulnya maka sungguh ia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kelaziman, dua ungkapan, dua sikap dan amalan, perkara yang merupakan hal yang suatu kelaziman yang harus teraplikasi dalam waktu yang sama. Artinya, jika ia mentaati Allah maka sungguh telah mentaati rasulnya. Sebab mustahil seorang yang mentaati Allah tapi dia berbuat maksiat atau mendurhakai rasulnya, atau seorang mentaati rasulnya tapi dia tidak mentaati Allah, tidak akan mungkin. Itu bukanlah sifat orang beriman. Nah, oleh karenanya tatkala seorang mengucapkan atau mengumpulkan kalimat tersebut dalam suatu kata atau satu kata ganti atau dhamir, maka seolah-olah maksiat Allah dengan suatu satu, tidak. Kan, tapi masing-masing terpisah. Dan arti kata, ya jika dia bermaksiat pada Allah, otomatis dia telah bermaksiat pada rasulnya. Jika ia bermaksiat pada rasulnya, maka sungguh ia telah bermaksiat pada Allah. Barang siapa yang mentaati Allah, maka sungguh dia telah mentaati rasulnya. Dan barang siapa yang mentaati rasulnya, sungguh dia telah mentaati Allah. Naam. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lianna Rasulullah abdun min ibadih qama fi khalqillahi bita'atillah wa faradallahu tabaraka wa ta'ala ala ibadihi ta'atahu lima waffaqahullahu ta'ala min rushdihi. Karena Rasulullah SAW seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang telah melakukan, ya, menyampaikan kepada makhluknya, kepada hamba-hamba Allah, bita'atillah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan tugas dan amanah yang hal itu merupakan ketaatan kepada Allah dari rasulnya, telah menyampaikan hal itu kepada hambanya, telah mengajarkan kepada mereka segala kewajiban agama, dan juga telah menjelaskan kepada mereka segala larangan agama. Nah, itu merupakan ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah telah mewajibkan atas hambanya untuk mentaati rasulnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membimbing rasulnya untuk mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya, barang siapa yang mentaati rasulnya maka dia akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai rasulnya, sungguh ia telah tersesat dan terjerumus ke dalam kebatilan yang bermacam-macam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Wa man qala wa may ya'sihima karihtu dzalikal qaul." Barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang mendurhakai keduanya, jadi dia gabungkan dalam suatu kata ganti, yaitu dhamir, maka saya membenci hal itu. Hatta yufrida ismallah, sampai dia menyebutkan nama Allah secara tersendiri. Thumma yadkur, kemudian dia menyebutkan setelah itu nama Rasulnya. Wala yadkurhu illa munfarida, dan tidak menyebutkannya kecuali dalam keadaan tersendiri, ungkapan yang tersendiri. Artinya tidak menggabungkan antara nama Allah dengan nama Rasulnya dalam satu kata ganti, yaitu dhamir. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang khatib yang berbicara pada Rasulullah SAW, yaitu wa may ya'sillah wa may ya'sihima. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jelas merupakan di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib menggunakan adab, bukan sama sembahkan kepada Allah dalam ungkapan. Dan ini merupakan di antara makna atau perkara dan ungkapan yang menjelaskan akan pemahaman seorang pada tauhid dan pengagungannya pada Yang Maha Kuasa. Dia selalu memperhatikan ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan bersama manusia, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Syafi'i rahimahullah, ya ini itu di antara perkataan yang merupakan hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Di antara perkataan yang mengurangi kesempurnaan tauhid, apa yang terkadang sering kita dengar dari sebagian kaum muslimin tentunya, yaitu mereka yang mengungkapkan satu perkataan yang menggabungkan antara Allah dengan makhluknya, tapi tanpa menggunakan huruf ataf. Dalam istilah bahasa Arab, huruf ataf, huruf yang penyambung, huruf menyambung, yang menyambung, tanpa menggunakan thumma, tapi menggabungkan dengan huruf waw sebagai huruf penyambung. Nah, seperti seorang mengucapkan misalnya, ya, seperti seorang mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta, atau dalam ungkapan sebagian, kalaulah bukan karena dokter, karena Allah dan dokter, tentu pasien akan mati. Kalaulah bukan karena Allah dan obat itu, maka pasien tentu akan mati. Kalaulah bukan karena Allah dan anjing, tentu kita akan kemalingan. Begitu seterusnya. Kalaulah bukan karena Allah dan kehebatan seorang pilot itu, tentu pesawat akan atau seluruh penumpang akan mati. Dan kalimat-kalimat yang seperti itu terkadang masih terdengar dalam ungkapan sebagian kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang terlarang sebab mengandung makna unsur kesyirikan. Mengandung unsur kesyirikan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Jadi mempelajari tauhid, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar bagaimana kita bisa mengikhlaskan ubudiyah kita atau dalam ibadah kita semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar itu saja. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, karena itu semuanya akan berpengaruh pada kesempurnaan seorang dalam mengamalkan tauhid tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya telah memperingatkan kita. Beliau melarang mengucapkan kalimat yang menggabungkan, menyebutkan antara Allah kemudian makhluknya dengan menggunakan kalimat waw, akan tapi menggunakan kalimat thumma, yaitu setelah, kemudian. ada waw, ada pun huruf waw dalam bahasanya dengan itu menjelaskan makna kebersamaan. Nah, qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan dalam sebagian perkataannya, wa qala rajulun, dan seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masyaallahu wasyi'ta, jika Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Itu artinya sya' itu menghendaki, iradah, keinginan. Dan ini kalimat yang dan lumrah diucapkan, masyaallah. Kita ucapkan setiap kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita misalnya, atau halal yang membuat kita terpesona, kita masyaallah. Tapi terkadang kita lupa mengontrol lisan kita, terkadang terucap kalimat masyaallah wasya, atau dengan ungkapan bahasa Indonesia kita, ya kalaulah bukan karena Allah dan fulan dan sianu, kalaulah bukan karena Allah dan anjing tentu tak kemalingan, kalaulah bukan karena Allah dan obat yang saya beli, aduh mungkin saya tidak hidup lagi, dan seterusnya. Kalaulah bukan karena Allah dan kepintaran, keuletan seorang menjadi nafkah, maka tentu dia akan bangkrut atau mungkin akan tidak akan mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum ungkapan yang seperti itu? Ungkapan yang seperti itu sebagaimana dijelaskan tadi adalah ungkapan-ungkapan yang terlarang. Oleh karenanya, tatkala Rasul mendengar seorang mengucapkan di hadapannya, "Masya Allah wa syi'ta." Jika Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Faqala Rasulullah SAW, amithlani, dalam bahasa lain, aja'altani lillahi niddan, amithlani, apakah dua pemisalan yang sama atau dua perkara yang sama? Artinya, tatkala orang itu mengucapkan masya Allah wa syi'd, dia menggabungkan, tatkala menyebutkan masya Allah, kehendak Allah dengan kehendak Rasulnya, keinginan Allah dan keinginan Rasulnya, dengan menggunakan kalimat waw, yaitu dan, seolah-olah orang tersebut telah menggabungkan antara Allah dan Rasulnya. Jelas inilah makna syirk, kesyirikan tadi. Nah, akan tetapi jika dia mengucapkan masya Allah thumma, kemudian jelas terpisah. Terpisah, tidak ada makna kesyirikan dalam lafaz yang seperti ini. Oleh karena kata Rasul, amithlan, apakah dua perkara yang sama, yaitu Allah dengan saya, anda mengucapkan masya Allah wa syi'd, qul, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan katakanlah masya Allah thumma syi'ta, jika Allah menghendaki, Allah menghendaki, kemudian kamu apabila atau kamu menghendaki. Jadi dengan menggunakan kalimat thumma yang memberikan makna, itu makna yang berbeda, tidak ada unsur kesamaan, berbeda artinya setelah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan pada kita sebagaimana juga pada hadis yang pertama tadi, kesungguhan Rasul dalam menjaga kemurnian tauhid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i, wabtida'ul masyi'ah mukhalifatun lil ma'siyah, wabtida'ul masyi'ati mukhalifatun lil ma'siyah, li'anna ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'siyatahu taba'un li ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wa ma'siyatihi, li'anna ta'ata wal ma'siyata mansusatani bifardil ta'ati minallahi azza wa jalla, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز أن يقال فيه من يطيع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله لما وصفت والمشيئة إرادة الله تعالى قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأعلم خلقه أن مشيئته له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله عز وجل فيقال لرسول الله ما شاء الله ثم شاء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى masih mengomentari hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini. Wabtida'ul masyiah, kena pemulaian atau awal masyiah, keinginan tadi, mukhalifatun lil ma'usiyah, menyelisihi ma'usiyah, bertentangan dengan ma'usiyah. Lianna ta'ata rasulullah ma'usiyatahu, karena ketaatan pada rasulnya dan kemaksiatan pada rasulnya, taba'un li ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wa ma'siyati, dan mengikuti ketaatan kepada Allah dan kemaksiatan pada rasulnya. Artinya Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahwasanya ketaatan pada rasulnya merupakan mengikuti ketaatan pada Allah, kemaksiatan pada rasulnya juga mengikuti kemaksiatan pada Allah. Karena ta'at wal ma'siyah, karena ketaatan dan maksiat tersebut mansusatan, telah dijelaskan secara nyata, bi fardhi ta'ati minallahi azza wa jalla, dengan menjelaskan kewajiban ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya wajib bagi seorang hamba untuk mentaati rasulnya, dan juga wajib bagi dia untuk meninggalkan hal-hal yang akan mendatangkan atau hal-hal yang bermaksiat, melakukan dosa kepada rasulnya atau bermaksiat, melakukan atau mendurhakai rasulnya. Itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nyata, bi fadlillah ta'atihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mentaati rasulnya. Maka fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa jaza an yuqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan biha, yaitu dengan ketaatan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajaza an yuqal fihi, maka boleh dikatakan, may yuti'illaha wa rasulah wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati dan rasulnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasulnya, lima waqa sabtu, sebagaimana yang telah aku jelaskan. Artinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada rasulnya merupakan ketaatan tersendiri, dan ini juga menjelaskan sewaktu yang sama menjelaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemaksiatan kepada rasulnya juga kemaksiatan tersendiri, yang juga dalam hal ini menjelaskan akan kemaksiatan pada Allah. Maka boleh dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulah, itu barang siapa yang mendurhakai Allah dan mendurhakai rasulnya, sebagaimana jelasnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau mengomentari hadis yang kedua tentang masyaallah wa syi'ta tadi. Wal masyi'a iradatullah, masyi'a itu adalah iradah, keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al masyi'a itu iradah. Sementara irada itu terbagi dua, irada al-kauniyah dan irada al-syar'iyah, keinginan itu secara syariat dan keinginan secara takdir. Itu nah, al-masyiah itu keinginan, al-masyiah itu al-irada. Al-irada. Naam. Qala Allah azza wa jalla wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin, dan tidaklah kalian menginginkan atau terlaksana apa yang kalian inginkan kecuali bila Allah menginginkannya, itu Rabbul Alamin. Ini menjelaskan pada kita bahwasanya masyiah kita, kehendak kita, keinginan seorang hamba itu tergantung pada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabarkan pada hambanya bahwasanya masyiah Allah, masyiah anna al-masyi'ata lahu duna khalqihi wa anna masyi'atahum la takunu illa an yasha Allah, bahwasanya masyiah lahu, kehendak itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan duna khalqi, selain kehendak makhluknya, artinya tidak sama. Akan tetapi kehendak makhluknya adalah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anna masyi'atahum, dan kehendak mereka, la takunu illa an yasha Allah, tidak akan terlaksana kecuali apabila Allah menginginkan. Maka fayuqal, maka dikatakan li rasulihi, kepada rasulnya, masya Allah summa syaita, jika Allah menghendaki kemudian kamu menghendaki. Kenapa demikian? Sebab masyiah, kehendak, keinginan, masyiah Allah, iradatullah, itu tentunya terpisah dari irada hambanya. Dan irada hambanya terkait selalu tergantung dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang diinginkan oleh Allah akan terlaksana sekalipun hambanya tidak menginginkan. Dan apa yang diinginkan oleh seorang hamba tidak akan terlaksana jika Allah tidak menghendakinya. Makanya dalam ungkapan yang masyhur di kalangan ahli sunnah, masya Allah wa syi'ta wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Maka tidak boleh kita menggabungkan antara kehendak Allah dengan Rasulnya. Seolah-olah kita, seolah-olah kehendak Rasul itu tersendiri, dimiliki kehendak tersendiri, tidak. Makanya ungkapan ini masya Allah wa syi'ta mengandung makna kesyirikan tadi, yaitu menggabungkan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluknya dalam suatu ungkapan. Dan ini jelas bertentangan dengan tauhid. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan pada sahabat yang mengucapkan hal itu hadapannya, mengajarkan ganti dari ungkapan yang baik, yang lebih baik dari itu, yaitu masya Allah thumma syi'ta. Jika Allah menghendaki, kemudian jika Anda menghendaki. Artinya orang tersebut telah memisahkan antara kehendak dia dengan kehendak Allahnya, kehendak Allah, dan kehendak dia tidak akan terlaksana kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu. Wa yuqal wa may yuti' Allah wa rasulahu ala ma wasabtu min anna Allah tabaraka wa ta'ala تعبد الخلق بأن فرض طاعة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أطيع رسول الله فقد أطيع الله بطاعة رسوله ومن يطع الله barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya ala ma wasab sebagainya yang telah aku jelaskan min anna Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ya kepada hambanya dan ini merupakan ibadah ya. Allah telah mensyariatkan suatu ibadah kepada hambanya untuk mentaati Rasulnya. Maka apabila Rasul telah ditaati, maka sungguh Allah telah ditaati dengan ketaatan kepada Rasul tersebut. Artinya, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita memisahkan antara ketaatan Allah dan ketaatan pada Rasulnya. Di mana barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, pasti dia telah mentaati Rasulnya. Dan barang siapa yang mentaati Rasulnya, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi masyiah, al-masyiah, jelas bahwasanya kehendak Allah dan kehendak manusia, kehendak makhluknya tidak sama. Akan tapi kehendak manusia tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pengarang kitab Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbatul Aqidah menjelaskan suatu atau hal yang bisa disimpulkan dari perkataan Imam Syafi'i, kata beliau, tentang ungkapan-ungkapan yang telah disampaikan tadi, yaitu wa may ya'sihima, atau qal, yaitu perkataan wa may ya'sihima terjam'u baina ismillah wa ismi ghairihi ka'inan man kan fi dhamirin wahid makruh, menggabungkan antara nama Allah dan nama selainnya, baik itu nabi atau ya, selain Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang saleh atau para wali, siapapun orangnya, fi dhamirin wahid, dalam dhamir yang satu, itu kata ganti yang satu, maka makruh, itu dilarang, tercela, itu dilarang, karena telah menggabungkan antara Allah dengan makhluknya dan ini mengandung makna kesyirikan. Nah, kemudian pengarang menyebutkan di sini ada sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Kemungkinan ini menjadi permasalahan jika tidak kita pahami secara benar. Sebab dalam hadis tersebut terdapat juga penggabungan antara Allah dan Rasul dalam domir yang satu, kata ganti yang satu. Nah, dalam hadis Anas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, anna Rasulullah SAW qal, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Al-hadith. Kata Rasulullah SAW, ada tiga perkara. Barang siapa yang memiliki ketiga, mengaplikasikan ketiga perkara tersebut, maka sungguh ia telah merasakan manisnya iman. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, menggabungkan antara kedua atau antara Allah dan Rasulnya dalam satu domir atau kata ganti, huma. Nah, para ulama tidak membiarkan hadis ini begitu saja, tapi telah menjelaskan bagaimana, apa yang dimaksud atau jawaban terhadap permasalahan tersebut. Ada beberapa jawaban yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan domir huma, yaitu yang menjelaskan dua orang musanna, ima'an ila annal mu'tabar, menjelaskan sebagai isyarat bahwasanya yang menjadi i'tibar, yang menjadi barometer, yang menjadi pegangan dalam keimanan tersebut adalah al-majmu' al-murakkab, adalah kumpulan yang menyatu, yang tersatu, yang terjalin, yang tersusun dari kedua kecintaan tersebut. La kulla wahidatin, bukan sekadar kecintaan, satu kecintaan saja, tapi yang menjadi persyaratan dalam untuk mendapatkan kemanisan iman tadi adalah apabila seorang mencintai Allah dan Rasulnya secara bersama, kebersamaan, secara kebersamaan. Fa innaha wahdaha laghiyah, karena hanya sekedar satu kecintaan saja dia cinta, mencintai Allah saja, kemudian sementara tidak mencintai Rasulnya, atau mencintai Rasulnya dan tidak mencintai Allah, maka itu laghiyah, itu tidak terhitung dan tidak berlaku, itu akan batal. Ini wa amara bil ifrat fi hadits al khatib, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menyebutkan secara tersendiri, terpisah dalam hadis al khatib, itu yang berpidato di hadapannya, isyaran bi anna kullu wahid min al isyanaini mustaqillun, itu menjelaskan bahwasanya salah satu atau setiap dari kedua kemaksiatan tadi, yaitu kemaksiatan pada Allah dan Rasul, itu mustaqil. Jadi kemaksiatan pada Allah dan Rasulnya itu dua perkara yang dalam arti kata terpisah. Artinya maksiat pada Allah tersendiri dan maksiat kepada Rasul tersendiri. Akan tetapi kemaksiatan tersebut juga berkaitan dengan kemaksiatan pada Allah atau kemaksiatan pada Rasulnya. Akan tapi hadis ini menjelaskan bahwa kemaksiatan kepada Allah dan pada Rasulnya merupakan perkara yang tersendiri yang menyebabkan al-ghiwayah, istilzamil ghiwayah, yang menyebabkan adalah kesesatan. Artinya, sekalipun dia mentaati Allah dan mendurhakai Rasulnya, dia sholat rajin, ketaatan ibadah, tapi dia melakukan maksiat pada Rasulnya, artinya melakukan dosa atau bermaksiat, melakukan penyimpangan, mendurhakai Rasulnya, maka tidak cukup kesungguhan dia dalam mentaati Allah untuk mendapatkan kemanisan iman tadi. Akan tapi dia akan tersesat karena dia telah mendurhakai Rasulnya, mendurhakai Rasulnya. Jadi tersendiri. Ya, itu yang dijelaskan. Idil athfu fi taqdir at-takrir wal asl istiqlalun kullu min al-ma'tufain bihi. Karena al-athf yaitu menggabungkan antara Allah dan Rasulnya dengan kalimat bau tadi, fi taqdir at-takrir, yaitu ada sesuatu yang terselip, yang terbesit dalam kalimat itu, takrir itu pengulangan. Wal asal, sementara yang menjadi hukum asal adalah istiqlal kullu minal ma'tufaini bil hukum, tersendirinya setiap yang dimaktubkan, yang digabungkan tadi, yang diikut sertakan tadi dalam hukum. Artinya wa may yasullah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasulnya itu memiliki hukum tersendiri, itu hukum asal istiqlal, tersendiri. Nah, tersendiri di mana barang siapa yang mendurhakai Allah maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Barang siapa yang mendurhakai Allah Rasulnya, maka sungguh dia akan sesat. barang siapa yang mendurhakai Rasulnya, sungguhnya telah sesat. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi menjelaskan hadis yang pertama itu menjadi hadis yang Anas radhiyallahu an, itu menjelaskan bahwasanya kecintaan atau kemanisan iman, manisnya iman itu tidak akan bisa diperoleh oleh seorang, dirasakan oleh seorang, kecuali bila ia mencintai Allah dan Rasulnya secara bersamaan. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah li hadzal jawab, wa hadza jawaban balik, itu jawaban yang pertama, yaitu perkataan atau jawaban yang sangat bagus, ya, balik yang sangat yang bagus sekali kata beliau, karena menjelaskan bahwasanya hadis Anas menjelaskan bahwasanya kemanisnya iman itu baru diperoleh, dirasakan dengan terkumpulnya kedua kecintaan tadi, kecintaan pada Allah dan kecintaan pada Rasulnya. Adapun hadis yang pertama, Al-Khatib menjelaskan bahwasanya kedurhakaan kepada Allah dan pada Rasulnya merupakan dua perkara yang tersendiri yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kesesatan dan juga kesengsaraan. Nah, baik, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan, yang kedua, jawaban kedua, hamal al hadis al khatib al adabi wal aula li anna al murad bil khutab wal al idah wa hadha al ijaz wal jawaz. Kata jawaban yang kedua ini, hadis al khatib yang pertama, wa may ya'sihima, itu dipahami dalam konteks yaitu al-adab wal-aula, itu kita bagaimana beradab dan berbicara, dan yang lebih utama bagaimana kita berbicara. Artinya kita tidak menggabungkan antara Allah, nama Allah dengan Rasul dalam suatu domir atau kata ganti. Li'anna al-murad bil-khutab, karena yang dimaksud dengan khutab al-idhah, penjelasan. Dimaksud dengan khutbah penjelasan. Wa hadha al-ijaz, sementara ini merupakan al-ijaz, yaitu makna yang simple untuk mempersingkat, wal-jawaz dan menjelaskan bolehnya. Ini jawaban yang kedua. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana kita beradab dalam konteks adab, ya, dan juga lebih utama bagaimana kita mengucapkan, artinya kita tidak menggabungkan. Akan tetapi hadis yang kedua ini menjelaskan yaitu al-jawaz, yaitu dibolehkan. Yang ketiga, jawaban yang ketiga itu al-man'u min dhalik, itu hal itu dilarang, inda khasyatil labs, jika dikhawatirkan akan munculnya labs, yaitu samar-samar atau akan menimbulkan permasalahan. Fayakunu min himayatit tauhid, dan ini merupakan salah satu dari bentuk penjagaan terhadap tauhid, pemeliharaan tauhid, menjaga kemurnian tauhid dan keutuhan tauhid, wasaddit turuq almuaddiyati lish, dan menutupi segala celah-celah yang akan membawa pada kesyirikan. Wal jawaz inda amnil lafz, dan diperbolehkan apabila tidak ada kekhawatiran tentang hal itu. Nah, ini jawaban para ulama tentang hadis Anas bin Malik. Artinya hadis jawaban ketiga ini dilarang apabila dipahami dari ungkapan seperti itu akan mengandung makna kesyirikan. Akan tapi bila itu dipahami atau aman, seperti mungkin seorang berbicara dalam orang-orang yang itu di suatu majlis yang orang mereka telah memahami tauhid hal yang seperti ini, maka tidak akan terjadi makna yang samar dalam hal ini. Akan tapi mungkin mereka yang tidak memahami hakikat tauhid dan hakikat ungkapan-ungkapan yang seperti ini, maka sangat dikhawatirkan akan tertanam makna yang tidak benar dalam diri mereka, maka bagi seorang tentunya hendak meninggalkan perkataan dan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, maka tentunya seorang mukmin hendaklah selalu berhati-hati terhadap agamanya dan akidahnya dari seluruh hal-hal yang akan mengotori kesucian akidah dan kemurnian tauhidnya, dan juga hal-hal yang akan membatalkan akidahnya. Inilah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang jelaskan bahwasanya perkataan soal yang mengatakan Masya Allah wa syaita, itu dalam masyarakat kita perkataan-perkataan yang semisal yang senada dengan itu adalah perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi. Kalaulah bukan karena Allah dan dokter pasien akan mati, kalaulah bukan karena Allah dan maksudnya penjaga atau juru kunci misalnya si gunung itu maka akan meletus dan seterusnya macam-macam. Nah, kalaulah bukan karena Allah dan anjing maka akan ketangkan kecurian, kalaulah bukan karena Allah dan obat resep yang diberikan dokter maka sehat mungkin tidak akan hidup lagi. Nah, itu semua adalah perkataan-perkataan yang mengandung makna kesyirikan, wajib kita tinggalkan agar selalu tauhid kita dalam keadaan suci dan akidah kita bersih dari ungkapan-ungkapan yang mengandung makna kesyirikan. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW datang an Qutailah anna Yahudiyan, seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan innakum tusyrikun wa taquluna ma syaa Allah wa syi'at wa taquluna wal Ka'bah. Dia datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan suatu perkara, sungguh kalian melakukan kesyirikan, kata Yahudi tadi. Wa taqulun, kalian mengatakan masya Allah jika Allah menghendaki dan juga anda menghendaki. Wa taquluna wal Ka'bah, dan mengatakan demi Ka'bah, jadi bersumpah dengan selain Allah. Nah, jadi orang Yahudi memahami itu perkataan syirik. Karena kita mengetahui bahwasannya segala misi, ya, misi suruh para nabi itu sama untuk mengajarkan kemurnian tauhid. Nah, jelas hal ini dipahami oleh orang Yahudi oleh peninggalan-peninggalan dari ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa tentang sebab mereka semua mengajak pada tauhid. Nah, maka Rasulullah SAW keamaran Nabi SAW idza aradu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allahu tsumma syi'ta. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat apabila ingin mengatakan bersumpah dengan mengatakan wa rabbil ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Wa an yaqulu, dan untuk mengatakan jika Allah menghendaki kemudian kamu menghendaki. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan kalimat-kalimat yang seperti itu dan yang semisalnya sebagaimana kita jelaskan tadi, dan untuk mengatakan sepertinya saya bertawakal kepada Allah. Dan di antara makna-makna yang juga mengandung makna kesyirikan yaitu saya bergantung kepada Allah dan kepadamu, gitu. Saya hanya dalam pangkuan Allah dan pangkuanmu, dan seterusnya. Itu makna-makna yang mengandung makna kesyirikan. Ikhwatul iman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam perkataan-perkataan yang seperti ini yang tidak sampai pada syirik yang besar, yang tidak sampai mengeluarkan seorang pada Islam kecuali kalau dia meyakini bahwa si masyia seorang itu sama dengan masyia Allah. Ya. Dalam segala makna jelas ini telah menurunkan dari Islam. Tapi kita meyakini mereka yang mengucapkan masya Allah wasyita tidak mengatakan bahwa masya Rasulnya sama dengan masya Allah dalam segala perkara, tidak. Tapi ungkapan yang terucap yang dari lisan mereka, sabukul lisan, kemungkinan sabukul lisan. Ya. Oleh karena tetapi jika hal itu sangat diperhatikan Rasulullah SAW, diberi solusi dan jawaban atau bagaimana jalan keluar dari hal itu, inilah seharusnya seorang dai apabila terjun ke masyarakat mengingkari suatu perkara untuk memberikan jawaban dan pengganti yang terbaik dari apa atau tradisi yang selama ini mungkin berkembang di masyarakat, agar mereka mendapatkan ganti yang terbaik dari hal-hal yang selama ini mereka lakukan. Nah, jika hal itu diingkari Rasulullah SAW untuk menjaga kemurnian tauhid, nah, bagaimana dengan keadaan dan kondisi orang yang saban hari menyembah selain Allah, meminta pertolongan pada selain Allah, atau bertawassul atau meminta keberkahan dari selain Allah, para wali atau kuburan, atau meminta pada penghuni kubur, atau minta kebaikan dari para wali atau orang yang ruh-ruh makhluk halus, atau mungkin ruh-ruh orang-orang soleh dan seterusnya, dan saban hari mereka bermunajat menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tentu hal ini lebih dilarang lagi, sebab itu telah membatalkan tauhid. Syirik besar, syirkun akbar. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita untuk memahami hakikat tauhid dan untuk memahami hakikat kesyirikan. Ini suatu kewajiban. Tidak akan mungkin kita selamat dan mampu untuk mampu untuk memelihara kesempurnaan tauhid kecuali bila kita mempunyai ilmu tentang hakikat tauhid dan hakikat hal yang membatalkan tauhid, hakikat kesyirikan, dan hal-hal yang termasuk ke dalam perbuatan syirik. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan kaum muslimin untuk memahami hakikat tauhid dan memelihara lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik yang mengandung makna kesyirikan atau perkataan-perkataan yang mengandung makna atau dosa dan maksiat pada Allah dan Rasulnya. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, jazakallah khairan atas pembahasan dan materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang telah diberikan oleh Ustaz. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda, kami untuk selanjutnya buka sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar yang akan bertanya melalui layanan on air. Bisa Anda hubungi kami melalui telepon 0218236543 atau bisa dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat dari seorang hamba Allah yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal yang telah dan Allah telah takdirkan kepada kita, bagaimanakah hukumnya apabila dalam setiap perkataan kita kita sebutkan atas kehendak Allah, itu kita ucapkan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi kepada kita. Apakah hal ini dituntut oleh syariat untuk menyebutkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang terjadi pada kita? Mohon penjelasan dan jawaban Ustaz, jazakallahu khairan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa yang terjadi atau yang menimpa manusia, yang dilakukan manusia itu terbagi dua, perbuatan yang baik dan jelek. Perbuatan yang baik dan jelek. Dan tidak diragukan bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan akidah ahli sunnah. Kullu syai'in biqadar, kata Rasulullah SAW. Hatta al-ajz wal-kayis. Segala sesuatu dengan takdir. Sampai ya kayis, kepintaran, keuletan seorang, kesungguhannya. Wal-ajz, sikap ya sifat lemah seorang dalam segala hal. Itu semuanya dengan tidak ada kesungguhan, bermalasan, itu dengan takdir. Seperti itu. Jadi tidak ada yang keluar dari masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para ulama menjelaskan, jika semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ana amalu fi ma nastaqbil aw fi ma jara bihi al-aqlam. Apakah kita beramal untuk menghadapi sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang telah terjadi atau telah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditulis oleh kalam, pena yang menulis takdir. Rasulullah bima jafat bihil aqlam, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kena itu apa gunanya amalan, kata Rasulullah sallam? Qal i'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Beramallah masing-masing yang akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang telah Allah ciptakan dia untuknya, untuk apa yang telah Allah ciptakan atau Allah ciptakan dia untuk mendapatkannya. Jadi kita beramal. Akan tapi apabila dalam beramal tersebut, bila kita terjerumus dalam suatu maksiat, maka tidak boleh kita berdalil dengan takdir. Oh, ini kehendak Allah dia mencuri misalnya. Oh, ini kehendak Allah dia melakukan maksiat atau zina, na'udzubillah, ini kehendak Allah. Dia minum mabukan kerana Allah. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mana jalan yang baik dan mana jalan yang jelek. Dan seorang hamba telah diberi kekuatan pilihan untuk memilih kedua jalan tersebut. fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan pada diri tadi jalan kebaikan dan jalan kejahatan dan jalan kebaikan, ketakwaan. Kemudian Allah memberi kita masyiat, keendak dan ikhtiar dan pilihan. Kitalah yang memilih, kitalah yang menghendaki, tapi pilihan kita dan kehendak kita tergantung dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tidak boleh kita dalam melakukan hal yang maksiat kemudian kita berdalih dengan takdir. Tidak boleh. Ataupun dalam hal-hal yang merupakan takdir Allah, mungkin dalam bentuk ciptaan, seorang diciptakan dalam keadaan misalnya pincang misalnya, atau mungkin matanya ya, kemudian dalam keadaan di sebagian ciptaannya ya apa namanya itu ada hal yang cacat misalnya, itu jelas jadinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada ulama, la yuhtajju bil qadar bil ma'aib bil masaib la yahtaj, lakin wa yuhtajju bil qadar fil ma'aib. Tidak boleh kita berdalil dengan dalam hal-hal yang merupakan itu aib dan mengatakan kata hal-hal yang menimpa maksiat yang kita lakukan, tapi dalam hal-hal yang musibah yang menimpa hal-hal dalam bentuk ciptaan kita ya, apa yang Allah ciptakan bagi kita, boleh kita, itulah takdir Allah ya, seorang yang ciptakan dalam keadaan warna kulit hitam misalnya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan dalam keadaan kulit sawo matang, itulah takdir Allah. Ciptakan dalam keadaan orang yang mungkin yang lebih jenius, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Adapun apabila seorang terjun dalam maksiat dan dosa, tidak boleh dia berdalil itulah takdir, tidak boleh. Tidak diperbolehkan, karena dalam hal ini Allah Subhanahu memberikan pilihan dan Allah memudahkan setiap seorang pada pilihannya. Karena itu yang memilih. Kalau dia memilih maksiat ya, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Barang siapa yang فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, yang memberi dan bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan kebaikan, yaitu membenarkan dengan syariat ini apa yang dibawa oleh rasulnya, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, akan Allah berikan kemudahan. Akan orang yang bakhil, amma man bakhila wastaghna, dan bakhil dan merasa telah dengan sendirinya cukup, tidak membutuhkan yang lain, tidak membutuhkan Allah dan pada orang lain, merasa telah bangga dengan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan mengingkari kebaikan, maka pasan yasiru lil usra, akan kami mudahkan atau kesusahan baginya, Allah mudahkan jalan ke sana. Jadi secara akal, apabila dalam dunia keduniaan masanya kita, apabila dihadapkan kepada kita dua pilihan, ini yang baik, ini yang jelek, secara akal logika pasti orang memilih yang baik. Tapi kenapa dalam hal-hal pelakuan maksiat dan dosa, masalah agama, kenapa tatkala seorang terjumus dalam maksiat dia mengatakan inilah takdir, tidak dibolehkan. Nah, jadi tidak boleh kita menggunakan berdalil dengan takdir dalam hal-hal yang maksiat, dalam masalah dosa tidak diperbolehkan. Tapi dalam masalah hal-hal yang telah merupakan takdir ciptaan Allah, kita mengatakan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tidak bisa digeneralkan hukumnya, tapi dalam konteks apa perkara tersebut, wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Berkaitan dengan permasalahan takdir, ada pertanyaan dari pendengar kita Bapak Heru di Bekasi yang bertanya kembali melalui pesan singkat. Ya Ustaz, mohon penjelasannya agar kami tidak terjerumus ke dalam penyimpangan qadariyah ataupun jabariyah terhadap permasalahan takdir ini, karena saat ini begitu banyak syubhat-syubhat yang beredar, sehingga di antara kami ada, di antara kaum muslimin ada yang memahami bahwasannya manusia tidak memiliki kehendak apapun, yang ada hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara mereka apabila tidak melaksanakan syariat, maka mereka pun menjadikan alasan takdir sebagai alasannya. Jazakallahu khairan. Tidak diragukan dan merupakan akidah Ahlussunnah dan kaum muslimin bahwasanya iman pada qadar merupakan salah satu rukun iman yang 6. Untuk minabil qadari khairi wa syarri, seperti dalam hadis Jibril al-Tawil, hadis yang panjang tentang masalah datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW bertanya tentang akhbirni ani al-iman, qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Keberiman kepada Allah, pada kitabnya, pada rasulnya, pada malaikat, pada rasulnya, pada kitabnya, yaumil akhir, dan beriman pada qadar baik dan jeleknya. Tidak diragukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah sangat banyak sekali masalah hal ini, ya. Kemudian dalam hal ini, bila kita juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan bahwa akidah di Sunnah, akidah yang dipahami oleh Rasulullah SAW tentang masalah takdir, itu mencakup empat perkara yang mungkin bisa dinamakan sebagai rukun beriman pada takdir. Yang pertama, harus kita pahami bahwasannya beriman pada takdir, yaitu kita meyakini bahwasannya segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, dan ilmu Allah tidak ada batasnya, mengetahui makan apa yang telah terjadi, wa ma lam yakun, apa yang belum terjadi, law kana kaifa yakun, sekiranya yang belum terjadi itu akan terjadi kapan dan di mana dan bagaimana kejadiannya, itu Allah telah mengetahuinya. Itulah makna dari ya keilmuan Allah Subhanahu, alimul ghaibi wasyahadah, dan juga samiun alim. Allah dan nama-nama asmaul husna itu menjelaskan tentang masalah alim, menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dalilnya. Bahkan tidak luput ayat demi ayat terdapat alim, alim, alimul ghaib wasyahada, wassami'ul alim, itu banyak, al-basir. Ini yang wal khabir, termasuk makna khabir, itu makna juga mungkin makna ilmu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang telah diketahui Allah itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz, buku induk Umul Kitab, ditulis Lauhil Mahfuz itu oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala wa madza aktub, qala uktub ma jara wa maqadira kull syai. Pertama sekali yang diciptakan oleh Allah qalam, setelah Allah mengatakan kepadanya tulislah, qalam, pena berkata, apa yang akan aku tulis? Qala tulis seluruh takdir, maqadirul khalaik, takdir seluruh makhluk ini ditulis, dan itu ditulis Lauhil Mahfuz, buku induk, dan tintanya telah kering dan lembarannya telah digulung, ya, jaffat bihil aqlam wa tuyat bihis suhub, tidak ada lagi yang akan ditambah dan dikurangi, semua takdir telah ditulis. Itu keyakinan yang pertama. Yang kedua, jadi segala sesuatu yang terjadi itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz di 50 alf sana, ya, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati bi 50 alf sana. Allah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu bi 50 alf sana, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, itu yang kedua, ya, beriman dengan takdir dan kitabah. Dan yang ketiga adalah beriman dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu, iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi, pasti terjadi, sekalipun manusia tidak menghendakinya. Dan apa yang dikehendaki oleh manusia jika Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Itulah sebagaimana dijelaskan oleh dalam Al-Qur'an, yaitu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah akan terjadi apa yang kalian kehendaki inginkan kecuali apabila Allah menghendakinya, yaitu Rabbul Alamin. Adapun kehendak Allah, manusia itu tergantung, sangat terbatas, tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, dosa dan maksiat segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adanya iblis, adanya orang melakukan maksiat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu dipahami para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak segala sesuatu yang dikehendaki Allah itu dicintainya. Ini yang dipahami. Oleh karenanya kita harus membedakan antara kehendak iradah secara syariat dan iradah secara takdir. Iradah secara syariat adalah segala sesuatu yang diinginkan Allah dalam syariat ini, yang diperintahkannya, dan itu pasti dicintai Allah. Allah itu yang diinginkan oleh Allah secara takdir, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah telah mentakdirkan iblis, maka terlahirlah iblis, tapi Allah melaknat iblis. Allah mentakdirkan adanya kekufuran, tapi Allah tidak mencintai kekufuran. Allah mentakdirkan adanya maksiat, tapi Allah tidak mencintai maksiat, bahkan memurkai dan memberikan ancaman yang sangat berat terhadap pelaku kekufuran dan maksiat. Jadi begitu. Jadi tidak semua yang dicintai dan tidak semua yang ditakdirkan oleh Allah secara takdirnya, ditentukan oleh Allah secara takdirnya, itu dicintai, kecuali bila hal itu berkaitan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami, sekalipun ini permasalahan mungkin agak lebih spesifik. Ini yang ketiga. Nah, jadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Jadi segala sesuatu kedengkaran Allah dan ciptaan Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi dengan adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu adalah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah Ahli Sunnah secara global tentang takdir, tentang takdir. Adapun yang menyisi dalam hal ini Jabariyah, Qadariyah, yang mereka dalam hal ini Jabariyah, mereka pertama ada dahulunya yang muncul di zaman-zaman mutaqaddimin, yaitu mereka yang mengingkari ilmu dengan kitabah, yaitu rukun yang kedua, yang pertama dan kedua tadi. Dan ini ulama telah sepakat mengkafirkan mereka, dan boleh dikatakan untuk zaman sekarang ini tidak ada lagi yang meyakini, atau dari di kalangan atau sekte umat ini meyakini adanya seperti itu. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, khasimul qadariyah bil ilm, fa in aqar wa illa wa in ankaruhu khusimu. Jadi kata Imam Syafi'i, berdialoglah atau debatlah orang-orang Qadariyah itu dengan ilmu. Jika mereka mengingkari ilmu, maka tentu telah kufur mereka, dan jika mereka meyakini, maka tentu mereka hujah mereka telah dipatahkan gitu. Baik. Adapun yang kedua, yang Qadariyah yang mengingkari adanya masyiah, kehendak Allah, dan juga penciptaan tadi. Itulah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah di mana mereka mengingkari bahwasannya seorang hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, kata mereka. Jadi bukan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari bahwasannya apa yang dilakukan oleh manusia itu mereka yang menciptakan sendiri. Itu yang mereka yakini. Jelas ini adalah perbuatan atau keyakinan yang menyisihi akidah Ahli Sunnah kaum muslimin. Sebab segala sesuatu adalah dengan ciptaan Allah. Dalam hadis bukan diriwayatkan Imam Bukhari dalam Khalqi Af'alil Ibad, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'ata. Allah menciptakan segala yang berbuat dan juga perbuatannya. Jadi perbuatan kita, salat kita, ibadah kita, dan segala perbuatan itu ciptaan Allah, bukan kita yang menciptakannya. Perbuatan Allah, karena Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, seperti. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhtiar, pilihan. Dengan ikhtiar dan pilihan tadi, kemampuan dan keinginan itulah kita memilih. Tapi pilihan tadi tentunya tidak terlepas dari masyiat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu adapun yang kedua yaitu Jabariyah, mereka mengatakan manusia itu sama tidak ada pilihan, sama terpaksa. Jadi semua sudah takdir Allah. Jadi pun melakukan maksiat sudah terpaksa seperti itu. Mereka mengumpamakan seperti daun yang gugur dari rantingnya, atau seperti batu yang jatuh dari gunung, atau seperti berhembusnya angin Seperti itu kata mereka. Jadi tidak ada pilihan sama sekali. Ini tidak jelas, tidak benar. Sebab Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Allah menetapkan di sini ada kita punya masyia, keinginan, punya kudrah, punya keinginan, punya kemampuan, tapi kemampuan kita sangat terbatas, tidak terlepas dari keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Oleh karena itu, jika ada mengatakan sunnah takdir, dia melakukan maksiat mengatakan takdir, dia katakan juga lah dihukumi dia yaitu dengan takdir juga. Oleh karenanya tatkala di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang datang kepadanya, dia mencuri. Umar bin Khattab, dia memberikan hujjah kepada Umar bin Khattab, "Lah, saya ini mencuri karena takdir ya, wahai khalifah." Maka Umar mengatakan, "Ya, kami akan memotong tangan Anda dengan takdir juga." Jadi apabila ada orang yang berhujjah dengan takdir, kita berhujjah kepada dengan takdir juga. Seperti itu. Jadi tidak benar berhujjah dengan takdir. Dan intinya iman pada takdir adalah beriman dengan ilmu Allah, kemudian segala sesuatu ditulis di Lauhil Mahfuz, kemudian beriman dengan masyiat Allah, kehendak Allah, dan beriman dengan segala sesuatu dengan ciptaan Allah Subhanahu. Inilah yang wajib kita imani. Jadi takdir itu adalah meyakini bahwasanya Allah mengetahui, menulis segala sesuatu, menghendaki dan menciptakan. Itulah hakikat dari keimanan pada takdir. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah bisa disampaikan. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya, pertanyaan yang datang melalui telepon. Bagi Anda yang akan bertanya, dipersilakan untuk menghubungi kami via on air di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, apakah boleh kita menganjurkan seseorang minum obat sebagai obat dari suatu penyakit seperti minumlah jus apel untuk menurunkan kolesterolnya. Nah, kemudian apa ucapan kita ketika orang tersebut sembuh dari penyakit tersebut gitu? Ya, itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Nah, tidak diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau agama memerintahkan kita untuk berobat. Ya, tadawwa bin Adam. Allah memberi Rasul memerintahkan pada kita umatnya untuk berobat. Dan sebab dalam hadis lain tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya. Dan apabila ketemu obat tadi dengan penyakit tadi maka akan sembuh, kan begitu. Nah, oleh karenanya dan ini merupakan al-akhdhu bil asbab. Jadi merupakan usaha untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Berobat adalah ibadah. Diperintahkan kita berobat. Jangan kita beralasan ya semuanya telah ditakdirkan, kesembuhan telah ditakdirkan, tidak perlu berobat. Semua telah ditakdir akan sembuh. Tidak benar seperti itu. Oleh karenanya di dalam takdir kita baru seorang sempurna dalam memahami takdir tadi adalah apabila menggabungkan antara usaha untuk melakukan hal yang disyariatkan dan juga bertawakal pada Allah. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazan. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan pada Allah. Jadi kita melakukan hal-hal tadi itu kita minta pertolongan pada Allah. Wala ta'jazan, jangan pun bermalasan, jangan kamu merasa lemah dan malas. Apabila kita telah berusaha dan terjadi sa'adzah bakal syai'un pala takul lau anni fa'altu keda wa keda. Apabila menimpa kamu, sesuatu menimpamu, jangan kamu mengatakan, ya sekiranya saya melakukan begini tentu begini, sekiranya begini tentu begini. Tidak boleh seperti itu. Fa'inna lau taftahu amal syaitan. Lau itu, sekiranya begini, sekiranya begitu, itu membuka peluang bagi syaitan untuk menyesatkan kita. Nah, ini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih juga berobat. Ya, sebab secara penelitian dunia medis ada hal-hal dan juga secara tanaman-tanaman dan tumbuhan itu ada tanaman tumbuhan dan buah-buahan yang juga berpengaruh untuk kesembuhan. Sebab Allah telah mengtakdirkan bahwasanya si fulan kalau dia meminum menggunakan resep ini itu akan sembuh. Itu sudah Allah takdirkan. Nah, kalau ketemu resep itu dengan obat tadi, obat itu ketemu dengan resepnya dan dimakan, ya dengan takdir akan sembuh begitu. Jadi apabila itu ibu yang bertanya menyarankan pada pasien atau saudaranya minum ini, ya sembuh. Ya kita ucapkan alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah dan disebabkan juga dengan kita meminum ini dengan izin Allah, alhamdulillah sembuh. Jadi semua disebabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai penyebab. Dan siapa yang mentakdirkan itu semua sebab itu menjadi obat, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini alhamdulillah si fulan sembuh dengan ya izin Allah, dengan kemudahan Allah, ya seperti itu. Jadi jangan dinisbatkan pada obat tersebut, sekalipun kita tidak bisa menafikan segala hukum sebab akibat dalam Islam itu berlaku. Sebab itu dalam Islam seorang minum racun dia akan mati, itu yang sebelumnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang dipelihara Rasulullah SAW, seperti Rasulullah makan racun tapi Rasulullah Allah memelihara dia, kan begitu. Tapi juga mana daging racun itu berbicara dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat yang makan racun bersamanya mati, meninggal. Nah, hal seperti itu kan suatu yang langka, itu hanya keistimewaan bagi orang-orang yang diberi keinginan apa namanya itu, diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum bahwa racun berminum akan mati. Ya, seperti itu. Kan itu yang kemudian menjauhkan diri tempat-tempat yang apa yang menular penyakit, jelas salah satu usaha untuk menyelamatkan diri. Sekalipun orang yang telah menjauhkan juga ditimpa penyakit. Jadi semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam hal ini bukan berarti kita berserah diri, udah berserah pasrah pada takdir, tidak, tapi kita berusaha. Jadi berusaha tidak bertentangan dengan takdir, bahkan inilah hakikat keimanan pada takdir, berusaha dan bertawakal kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat untuk yang berikut dari penelpon di kesempatan yang kedua, ada Pak Ibnu di Cilandak. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenan dengan ini ya Pak? Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radionya Pak, ada feedback sedikit, silakan. Kemarin kan saya ketemu dengan saudara sama muslim ya. Kata yeah. Mereka apa namanya ini hanya ngambil berkah gitu Ustaz, berkah di berapa warawali. Lalu saya sudah tegakkan hujah bahwasanya Rasulullah SAW saja ketika hidupnya tidak bisa memberikan maslahat kepada dirinya. Kan, tapi mereka malah berdalil dengan namanya, jangan kalian katakan orang-orang yang mati syahid itu atau syuhada itu telah meninggal dunia gitu. Ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Dalam hadis Rasul menjelaskan al-barakatu minallah, keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberkahan yang Allah berikan pada sebagian hambanya seperti para nabi pun begitu. Kalau nabi di waktu masih hidup jelas itu kemuliaan khusus ya bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap bagian dari tubuhnya itu berkah. Seperti itu. Adapun setelah meninggal maka keberkahannya itu telah terputus kecuali dalam mengikuti syariatnya. Dan mengikuti syariatnya. Nah, itu nabi seperti itu. Ya, ada pun yang selain nabi jelas tidak ada dalil menjelaskan bahwa jasad mereka itu berkah. Itu yang pertama. Tidak ada. Bahkan orang yang mengatakan kita menunjuk padanya, mana dalil yang menjelaskan mereka itu mengatakan keberkahan. Nah, kalau yang dimaksud keberkahan bahwasanya seorang wali, orang-orang soleh itu di waktu hidupnya memerintahkan untuk mengikuti sunnah, kemudian seorang itu mengikuti sunnah, dengan itu sunnah tidak akan berkah. Nah, maka dalam makna seperti ini, ya keberkahan tersebut bukan karena jasad wali itu, tapi dalam kita mengikuti ajaran yang tidak menyelisih sunnah tadi. Oleh karenanya keberkahan bagi orang-orang soleh, para wali begitu meninggal itu dalam mengikuti sunnah atau ajaran yang mereka ajarkan di waktu hidup yang tidak menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau di dunia misalnya dikatakan sebagian orang wali tapi memerintahkan, kalau aku meninggal nanti kunjungilah kuburanku, atau mungkin kuburkanlah aku mungkin di tempat sini, mungkin di masjid atau macam-macam seperti itu, atau datangi kuburanku bila kalian mendapatkan kemarau atau paceklik dan macam kesusahan, datang kuburanku bertawasul cari berkah padaku, jelas sama-sama perbuatan yang syirik. Perbuatan itu untuk mana taubat, mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Nah, adapun ayat yang dikatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un rabbihim yurzaqun, masalah syahid. Siapa yang telah mengatakan bahwa itu kan dalam konteks syahid. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Nah, kan begitu. Tapi mereka ahya'un inda rabbihim, hidup di sisi mereka. Yurzaqun, diberi rezeki mereka. Tapi tahukah kita bagaimana hidup mereka di alam barzakh? Tidak tahu. Itu satu sisi. Yang kedua, itu konteks dalam masalah ayat yang kita masalah, itu orang-orang syahid. Dan siapa yang telah meyakini atau meyakini bahwa setiap wali yang meninggal itu dia syahid. jelas tidak benar pendalilan seperti itu. Oleh karenanya, segala dalil yang dijadikan oleh orang-orang yang ingin melegalkan perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat dengan Al-Quran, jelas Al-Quran akan menghujat mereka. Sebab Al-Quran benar, tidak akan menjelaskan kecuali kebenaran. Sementara orang-orang yang membolehkan tabarruk, mencari berkah, ngalap berkah dengan kuburan, dengan para wali kuburan, jelas perbuatan syirik yang terharam, dilarang oleh Al-Quran. Tidak akan mungkin Al-Quran melisensikan atau membenarkan perbuatan yang seperti itu. Itu mungkin secara global jawabannya. Akan tapi itu adalah jelas pendalilan yang orang-orang yang tidak memahami hakikat dari makna tawas amna'ana keberkahan tadi. Jadi intinya ingin hidup berkah, ikuti Al-Quran dan Sunnah, ikuti ajaran Rasulullah, dan ikuti wasiat para wali yang memerintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu. Kalau tidak, maka apapun yang dilakukan tidak akan nambah berkah, malah akan menambah sengsara. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Maha berkah Allah. Allah menamakan dan memberikan pada sebagian makhluknya keberkahan, tapi itu manusia yang khusus pilihan bagi para nabi, dan itu di waktu masih hidupnya. Setelah meninggalnya, keberkahan itu terputus kecuali dalam mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul. Jika itu terputus, tidak ada keberkahan, apalagi dengan orang-orang dikatakan wali, sementara pada dasarnya kita tidak tahu apakah benar-benar wali, wallahu a'lam. Ya, jadi tidak benar pendalilan seperti itu. Maka seorang mukmin hendaklah mencari keberkahan dengan membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah. Hidup yang berkah itu hidup yang dibawa naungan sunnah Rasulullah, itu yang berkah. Adapun hidup yang dibawa naungan kesyirikan, khurafat, kuburan, tawasul, dan ngalap berkah pada penjuri kunci gunung macam-macam dan penjaga laut ini dan seterusnya, itu tidak akan pernah berkah, malah akan menambah sengsara dan akan selalu terjerumus ke dalam perbuatan syirik, khurafat, dan takhayul dan khayalan-khayalan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya kita angkat pertanyaan, dan ini adalah tampaknya pertanyaan terakhir saja di pagi ini. Ada Bapak Zainuddin di Kopo, Bandung. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau menanyakan ini, Pak, tentang amalan di pertengahan bulan Saban gitu ya. Di sini udah biasa gitu, Pak, ya. Mengamalkan sholat sunat dan membaca Yasin 3 kali. Nah, apakah itu ada contoh dari Rasul? Apa tidak gitu? Hanya itu aja, Pak, yang ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, pertama kemungkinan permasalahan panduan amal dalam bulan Syaban ini mungkin telah dibahas juga oleh sebagian ustaz-ustaz yang lain, tetapi tidak ada masalah. Mungkin yang berbicara ingin memperjelas dan mempertegas permasalahan. Tidak diragukan bahwasanya Syaban merupakan ya bulan-bulan yang mendapatkan keistimewaan. Dalam arti kata Rasulullah SAW, itu sebagian dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu banyak berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa penuh selain di Ramadan, dan saya tidak lihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan daripada Syaban. Itu hadisnya sahih. Maka bagi seorang Muslim dalam rangka meneladani Rasulullah SAW untuk banyak berpuasa, ya, jika dia telah biasa sebelumnya puasa Senin Kamis, terus dilanjutkan puasa hari-hari putih pertengahan bulan, dilanjutkan. Nah, seperti itu. Yang penting dia banyak berpuasa, seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, dan tidak mengkhususkan. Mungkin sebelum dia sebelum Syaban tidak pernah puasa, kemudian begitu pertengahan Syaban baru dia berpuasa. Maka dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, idza intasafa Syaban fala tasumu, kata Rasul, apabila telah pertengahan Syaban maka jangan dikhususkan dengan berpuasa, seperti itu. Nah, jika begitu juga sebelumnya dia tidak pernah melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail yang khusus, kemudian di bulan Syaban lebih khusus lagi, spesial lagi ibadahnya, ada lagi namanya solat-solat yang alfiyah ya di pertengahan Syaban, dan itu jelas tidak ada tuntunannya dari Rasul kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengkhususkan bulan-bulan tertentu. dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan dan tradisi-tradisi yang dilakukan secara ritual-ritual ibadah yang dilakukan secara khusus, jika hal itu tidak ada ketentuan dari syariat. Jika hal itu tidak ada ketentuan dari syariat. Sebab Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada landasannya dari perintah kami, maka itu ditolak. Siapapun orangnya dan apapun amalannya. Dalam riwayat lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan amalan, ya, suatu perkara yang baru dalam agama, tidak ada landasannya dari syariat, maka ditolak. Nah, berkaitan dengan Syaban, tidak ada keistimewaan pertengahan Syaban. Naam, ada dalam sebuah hadis di mana yang disahihkan oleh sebagian ulama di mana Allah Subhanahu wa turun di pertengahan malam bulan Syaban ke langit bumi dan mengampuni setiap hambanya yang bersalah dan orang yang bersalah, kullu muznibin, yang bersalah dan orang yang tidak musyahin, yang tidak suka apa namanya itu membangkang. Jadi itu ada hadisnya, sekalipun tuh hadis itu masih dikritisi oleh para ulama, tapi dari kumpulan sanad-sanadnya dari riwayat lain itu hadis itu hasan, sebagian yang oleh Syekh Albani dan yang lain-lainnya. Akan tapi sekalipun itu menjelaskan keutamaan pertengahan Syaban di mana Allah turun, sementara masalah turunnya Allah ke langit bumi itu tidak diragukan, itu benar adanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, hadis yang mutawatir. Nah, akan tapi kata para ulama, hadis itu tidak menjelaskan adanya perintah secara khusus untuk mengkhususkan pertengahan itu dengan ibadah-ibadah tertentu seperti salat alfiyah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah telah menjelaskan bahwanya salat raghaib di bulan Rajab dan juga salat alfiyah bid'atani munkaratani madmunatani, seperti itu. Dua bid'ah yang tercela, yang kemungkaran, yang tercela. Jangan kalian tertipu, wala taghtaru bima nukila atau bima dzakarahuma fi qutul qulub wa ilha. Jangan kalian tertipu dengan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Qutul Qulub yaitu Al-Makki dan juga Al-Ihya yaitu Imam Ghazali. Jangan terpengaruh, itu hadisnya dhaif dan palsu. Begitu juga Al-Imam Abu Syama dalam kitab Al-Ba'ith la inkaril bid'ah wal hawadits menjelaskan bahwa ada satupun riwayat yang sahih menjelaskan, bahkan hadisnya palsu, menjelaskan ibadah-ibadah yang khusus seperti itu. Dan itu baru muncul di dunia Islam di Baitul Maqdis, yaitu abad-abad ke setelah abad ke-4 Hijriah, sebagaimana jelaskan oleh Abu Syama dalam kitab Al-Ba'ith la Inkari Bid'ah wal Hawadits dan ulama-ulama yang lain. Jadi intinya tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan yang khusus, akan tapi tentunya seorang muslim mempersiapkan diri dengan kesucian diri, melakukan amal ketaatan, membiasakan diri untuk beramal, karena dia akan menghadapi suatu bulan yang sangat penuh berkah, Ramadan, yang semua kita tentu merindukan kedatangan Ramadan, dan hati kita rasa tidak sabar lagi untuk bisa bersua dengan Ramadan. Nah, persiapkan diri dengan mensucikan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah, baca Al-Quran, dikir-dikir yang disyariatkan pagi hari dan sore hari, dan untuk menambah keilmuan perbendaharaan kita tentang masalah bagaimana etika Rasul dan adab-adab dan tuntunan Rasul dalam menyambut Ramadan. Nah, itu yang dilakukan. Adapun tradisi sebagian daerah ada mandi istilahnya ke sungai untuk bersama-sama kemudian membersihkan diri kata mereka, atau mungkin di rumahnya masing-masing mandi dengan cara-cara tradisi yang masyhur di kalangan sebagian kaum muslimin, atau dengan mengkhususkan ibadah-ibadah yang khusus di pertengahan bulan Syaban, kesemuanya itu ma anzalallahu bihi min sultan. Tidak ada sama sekali argumentasi dalam wahyu, tidak ada argumentasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru yang dibuat oleh manusia. Jadi amalkan sunnah dan tinggalkan bid'ah. Jangan dilakukan hal seperti itu, sebab tidak ada faedahnya. Bid'ah tidak akan membawa kebaikan. Jika seorang meyakini bahwa dia dalam abad sekarang ini menemukan suatu amalan di dalam bulan Syaban sementara saya tidak pernah melakukannya, berarti secara otomatis dia telah mengatakan dia itu lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekiranya itu suatu kebaikan, tentu Rasulullah sallam telah melakukannya, tentu para sahabat telah melakukannya, karena mereka lebih mulia dari kita, lebih bersungguh dalam melakukan ketaatan. Bila hal itu tidak dilakukan, maka tentunya hal itu terlarang dan tidak boleh dilakukan. Tentu kita tidak lebih baik dan tidak lebih bertakwa daripada Rasul dan para sahabatnya. Wa khairul umur yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka wahai kaum muslimin, hendaklah kesungguhan kita dalam beribadah di bawah naungan panji sunnah Rasul kita Muhammad SAW. Demikian kita berdoa semoga seluruh kaum muslimin, para pendengar dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa bersua dengan Ramadan di tahun ini, dan membimbing kita untuk bisa mengisi waktu Ramadan siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan qiyam, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah Ramadan. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.